wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat, nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di dalam majlis zikir, majlisul ilmi, majlis ilmu. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pembahasan yang kita akan bahas dan berkaitan dengan masalah yang penting, yang merupakan kewajiban seorang muslim. Di mana pembahasan kita pagi hari ini membahas sebuah buku dengan judul At-Tariqu ila Husnil Khuluq, yang dikarang oleh Ummu Anas Sumayyah binti Muhammad Al-Ansari hafizahallahu ta'ala, yang ditakdim kepada Syekh Abi Abdullah Mustafa Al-Adawi hafizahallahu ta'ala, dan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia menggapai surga tertinggi dengan akhlak mulia. Di mana judul buku ini diterjemahkan dari isi buku ini dan dari hakikat keutamaan akhlak yang mulia. Di mana orang yang berakhlak mulia akan menempati surga yang tinggi nanti yaumul qiyamah. Ihwatu iman rahimakumullah, pembahasan yang berkaitan dengan husnul khuluq au mayuqalu inda ba'dil ulama makarimul akhlaq wa mahasinul adah, pembahasan yang berkaitan dengan akhlak mulia, dengan dikenal husnul khuluq ataupun dikenal dalam istilah para ulama makarimul akhlak, akhlakul karimah, atau disertakan dengan istilah mahasinul adah. Ketahuilah bahwa para ulama mentakbirkan yang berkaitan dengan akhlak dan membahas tentang kedudukan akhlak, di mana mereka kadang-kadang mengatakan ad-dinu kulluhu al-khuluq, agama semuanya adalah akhlak. Ulidzalika qala Allah Ta'ala fi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innaka la'ala khuluqin 'azim. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Para ulama kita mengatakan bahwa agama semuanya adalah akhlak. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dan menyatakan tentang Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin 'azim. Dengan menggunakan taukid dua kali, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Bahkan dinyatakan dengan adatul hasr dalam nas yang lain, innama buistu li utammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka di sini menunjukkan tentang masalah akhlak adalah pembahasan yang sangat mulia, bahkan merupakan ruknun min arkani nubuwah, bahkan ia adalah merupakan rukun di antara rukun kenabian. Wa alamatun min alamati nubuwah, dan akhlak yang mulia merupakan ciri di antara ciri kenabian. Sebagaimana kisah Hirokal ketika bertanya kepada Abi Sufyan, an sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam aw an awsafi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dinyatakan oleh sejarah tentang pertanyaan Hirokal kepada Abu Sufyan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ia bertanya apakah ia suka berdusta sebelum diutus. Maka Abu Sufyan menyatakan tidak. Apakah ia suka mengkhianati amanah? Maka Abu Sufyan mengatakan tidak. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memiliki sifat akhlak yang mulia yang dinamakan dengan as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Oleh sebab itu, ketika kita membahas apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah atau yang dimaksud dengan husnul khuluq atau yang dimaksud dengan makarimul akhlak, maka seorang muslim tidak boleh menyangka bahwasanya yang dimaksud dengan husnul khuluq semata-mata husnul muamalah ma'al makhluk, yaitu baiknya akhlak dengan sesama makhluk. Karena telah dinyatakan ad-dinu kulluhu al-khuluq, agama adalah semuanya adalah akhlak. Din, yaitu dinul Islam, semuanya adalah akhlak. Akan tetapi, ketika pembahasan ini dihususkan dalam sebuah ilmu, dihususkan dalam satu pembahasan, ketika orang membaca dan menjelaskan tentang husnul khuluq, maka pembahasannya sifatnya adalah juz'iyah, sifatnya adalah parsial tentang pembahasan yang khusus. Di mana dimaksudkan dengan husnul khuluq adalah tariqah wa kaifiyah muamalah al-hasanah ma'al makhluk. Ketika dibahas dalam ilmu yang khusus, dalam pembahasan yang sifatnya parsial, yang berkaitan berkaitan dengan akhlak, maka yang dimaksud dengan akhlak adalah cara muamalah yang baik dengan sesama makhluk. Itu yang dimaksud dengan al-khuluq, ataupun yang dimaksud dengan husnul khuluq, atau yang dimaksud dengan makarimul akhlak. Tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan husnul khuluq itulah yang dimaksud dengan din, agama, di mana mencakup seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan hakikat dinul Islam. Oleh sebab itu Allah telah menyatakan, innaka la'ala khuluqin adzim. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha fi sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khuluquhu Al-Qur'an. Oleh sebab itu Allah taala berfirman, sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang mulia, dalam akhlak yang agung. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Maka mengamalkan isi Al-Quran dan mengamalkan konsekuensi Al-Quran berarti dia telah berakhlakul karimah. Orang yang akhlaknya mulia, maka ia yang melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, yang melaksanakan isi Al-Quran, maka itulah yang dimaksud dengan akhlakul karimah. Tetapi sekali lagi, ketika dibahas dalam pembahasan yang khusus, ketika dibahas dalam pembahasan yang parsial, maka yang dimaksud dengan husnul khuluq ay tariqah aw kaifiyah muamalatul insan, muamalatul makhluk. Maka yang dimaksud dengan pembahasan yang khusus, pembahasan yang parsial, adalah cara bermuamalah atau tariqah muamalah dengan sesama makhluk, dan terutama secara khusus muamalah sesama manusia. Maka ini yang dimaksud dengan akhlak. Ketahuilah bahwasanya as-sa'adat wan najat fi dunya wal akhirah tarji ila ayat tarji'u ila amrayn. Bahwasanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat kembali kepada dua hal. Kama qala ulama'una, yani husnul mu'amalati mal khaliq wa husnul mu'amalati ma'al makhluk. Di mana kebahagiaan seseorang, keberuntungan seseorang, keselamatan seseorang, ketinggian derajat seseorang di dunia dan di akhirat kembali kepada dua hal. Yang pertama, husnul muamalati ma'al khaliq. Yang kedua, husnul muamalati ilma al makhluk. Al awal huwal aslu wasani huwal farang. Dimana yang awal adalah merupakan pangkalnya, sedangkan yang kedua adalah merupakan cabangnya. Barang siapa yang benar muamalahnya bersama Allah Ta'ala, maka ia akan selamat. Dan barang siapa yang benar muamalahnya, baik muamalahnya bersama sesama makhluk, maka ia akan selamat. Walidzalika qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah fi dzikri awsafil muttaqin. Qala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. jama' Allah Ta'ala baina salati wa baina zakati. Wassalatu min husnil mu'amalati ma'al khaliq. Wazzakatu min husnil mu'amalati ma'al makhluk. Fa inna min ankani husnil khuluq badlun nada. Kama qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Maka Allah Ta'ala menggabungkan dalam ayat ini tentang dua sifat orang yang bertakwa. Di antaranya adalah menunaikan sholat, dan yang kedua adalah menunaikan zakat. Maka menunaikan sholat sebagai gambaran husnul mu'amalati ma Allah, baiknya akhlak mu'amalah bersama Allah Ta'ala. Adapun yang berkaitan dengan zakat adalah husnul mu'amalati ma'al makhluk. Maka Allah Ta'ala menggandengkan antara mu'amalatu ma'allah wa mu'amalatu ma'al makhluk. Wahuma min awsafi ahli taqwa, min awsafil muttaqin. Dan keduanya termasuk sifat perangi orang-orang yang bertakwa. Ikhwati iman rahimakumullah. Walidhalika qala Al-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Makarimil Akhlaq. Oleh sebab itu Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, di mana beliau menyatakan termasuk kesalahan pemahaman seorang muslim menyangka bahwa yang dimaksud dengan husnul khuluq semata-mata baik hubungan dengan sesama manusia. Sebenarnya kata beliau, husnul khuluq pokoknya terbagi kepada dua. Husnul khuluq ma'allah wa husnul khuluqi ma'al makhluk. Yaitu husnul khuluq ada dua. Husnul khuluq fi mu'amalatil khaliq wa husnul khuluqi fi mu'amalatil makhluk. Adapun husnul khuluq fi mu'amalatil khaliq ay fi mu'amalatim Allah Ta'ala yajma'u fi salasati umurin. Beliau mengatakan adapun baiknya akhlak bersama Allah Ta'ala, husnul khuluq ma Allah tergabung dalam tiga poin. Dan ini bukan pembatasan, akan tetapi membahas dengan sesuatu yang memungkinkan bisa terbawa setiap perkara yang berkaitan muamalah manusia dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, dikatakan adalah talaqqi akhbarillah bis tasdiq wa talaqqi ahkamihi bitanfidhi wa tatbiq wa talaqqi aqdarihi bisabri wa ridha. Di mana Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan adapun husnul muamalah ma Allah, husnul khuluq ma Allah, maka intinya terbagi kepada tiga ataupun kembali kepada tiga perkara. Yang pertama, menerima berita dari Allah dengan cara membenarkannya. Ayat tasdiqu fima akhbar. Yaitu membenarkan apa-apa yang dihabarkan oleh Allah Ta'ala. Minal umuri al-ghaibiyah. Yang berkaitan dengan perkara-perkara ghaib. Minal umuri madiyah. Wal umuri al-mustaqbal. Baik perkara yang telah lalu ataupun yang akan datang. Maka seorang mukmin yang dikatakan memiliki akhlak yang mulia, poin yang pertama, ia harus membenarkan apa yang dihabarkan oleh Allah Ta'ala. Sawa'un kana akluhu yu'ayyiduhu am akluhu yanikot layabham. Sama saja akalnya menguatkan mendapatkan apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala, atau kadang-kadang seseorang akalnya tidak mampu untuk mencerna apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala. Seorang mukmin harus tunduk kepada khabar Allah Ta'ala, pada berita yang telah didatangkan oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, Al-Jahmiyah, Wal-Mu'tazilah, Wal-Asyairah, ma'indahum huluk ma'Allah. Oleh sebab itu, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, dan orang-orang Asyairah, wasairu ahlil kalam, ma'indahum huluk ma'Allah. Oleh sebab itu, orang-orang ahlul kalam, mereka tidak punya akhlak bersama Allah Ta'ala. Bainahum yunkiruna asma Allah wa yunkiruna sifat Allah, di mana mereka mengingkari nama Allah dan mengingkari sifat Allah Ta'ala. Bi'ukulihim wa bi'araihim wa bima kana 'alaihim min madhhabihim, di mana mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan ra'yu-ra'yu mereka, dengan akal-akal mereka. Mereka tidak punya akhlak bersama Allah Ta'ala. Dengan alasan mereka mengatakan, isbatul istiwa masalan, yastalizimu tasbih. Isbatul yadaini, yastalizimu tasbih. Ila akhirihi. Di mana mereka mengatakan, kalau kita menetapkan istiwanya Allah di atas aras, maka berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita menetapkan sifat dua tangan bagi Allah, maka itu berarti menyamakan dengan sifat makhluknya. Oleh sebab itu, ahli sunnah, orang yang paling mulia akhlaknya bersama Allah Ta'ala, fa'innahum, karena sesungguhnya mereka itu inqiyad wal istislam, menerima dan tunduk kepada apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala. Maka sifat orang yang beriman, sifat orang yang bertakwa dikatakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini lihat ya. Ini yang dimaksud dengan makarimul akhlak. Alladzina yunkiruna adzabal qabri. Alladzina yunkiruna adzabal qabri wa yunkiruna nuzula Isa alaihi salam wa yunkiruna khurujud dajjal. Laisalamul akhlakul karimah. Orang yang mengingkari adanya azab kubur, orang yang mengingkari turunnya Nabi Isa, orang yang mengingkari datangnya Dajjal, mereka adalah tidak punya akhlak. Kenapa? Sebab mereka tidak membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala. Ini poin yang pertama. Dan ini seluruh apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala, baik yang berkaitan dengan surga neraka dan kejadian-kejadian yang akan dihadapi oleh kita di arasatil kiamat, yang berkaitan dengan syafaat. Fal khawarij laisa lahu ahlak. Wal mu'tazilah laisa lahu ahlak. Khawarij tidak punya ahlak. Mereka mengingkari adanya orang-orang mukmin yang masuk neraka dikeluarkan dari neraka. Mereka tidak menerima kabar dari Allah Ta'ala. Bahkan ini adalah merupakan orang yang paling su'ul akhlak. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam kitabnya Istimai Juyusil Islami, menjelaskan bahwa orang-orang yang mengingkari tentang nama dan sifat Allah Ta'ala dan mengingkari apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala tentang zatnya, nama dan sifatnya, orang yang tidak berakhlak bersama Allah Ta'ala. Yang kedua, baik akhlak bersama Allah Ta'ala, menerima hukum Allah Ta'ala dengan cara mentatbikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala mensyaratkan iman yang benar berkumpul tiga perkara berkaitan dengan hukum dan syariat Allah Ta'ala. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Orang yang baik akhlaknya adalah orang yang menerima hukum Allah Ta'ala, yang tunduk kepada hukum Allah Ta'ala dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam bermuamalah, dalam bersiasat, berpolitik, dalam berakhlak, dalam seluruh aspek kehidupan dia merealisasikan hukum Allah Ta'ala, maka ia yang baik akhlaknya kepada Allah Ta'ala. Adapun orang yang menolak hukum Allah Ta'ala, yang berpaling dari hukum Allah Ta'ala, yang tidak menerima hukum Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala telah mensifati mereka dengan tiga sifat. وَمَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Mereka punya sifat-sifat. Pertama, dikatakan kafir. Kedua, dikatakan zalim. Ketiga, dikatakan fasik. Fahum su'ul khuluq. Orang yang menentang hukum Allah Ta'ala, yang tidak menerima hukum Allah Ta'ala, yang tidak tunduk kepada hukum Allah Ta'ala, mereka adalah su'ul khuluq. Fala tadun ana husnul khuluq bimujaradi muamalatil hasan al ihsan. Maka tidak boleh kita menyangka bahwasanya yang dimaksud dengan baik akhlak semata-mata kita baik dengan sesama tetangga, baik dengan sesama saudara. Bal hadza wal asal, bahkan ini adalah asalnya, ini adalah pokoknya. Oleh sebab itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dikaitkan dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Bahkan Allah Ta'ala menggandengkannya dan menyebutkannya tidak kurang dari 40 ayat. Dari 40 ayat. Mari kita buktikan bahwasanya berpaling dari sunnah, berpaling dari hukum Allah, berpaling dari syariat Allah Ta'ala adalah merupakan su'ul khuluq. Buktinya Nabi SAW mencerca, melaknat, dan bersikap keras kepada orang yang berpaling dari sunnah. Nadribu misal. Kita berikan misal. Qala As-Salamah Ibnu Aqwa, bainana nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id aqala rajulu bishimalihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qul bi yaminik fa inna syaitana ya'kul wa yashrabu bishimalihi faqala hadha rajul lastata'tu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lastata'ta ma manaka ilal kibr falam yarfa yadahu ila fihi. Lihat kepada hadis ini. Kami duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada orang minum dengan tangan kiri, ada orang makan dengan tangan kiri, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, makanlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Lalu orang ini mengatakan, aku tidak mampu makan dengan tangan kanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya engkau tidak mengatakan itu ilal kibr. Kecuali apa? Al-kibru. Wal-kibru husnul afwan. Wal-kibru su'ul khuluq. Dan sombong adalah su'ul khuluq. Maka Nabi berdoa untuknya agar Allah Ta'ala tidak memberikan kemampuan kepadanya untuk menggerakkan tangannya. Maka akhirnya tangannya tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengantarkan makanan dan minuman ke mulutnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimat itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang melakukan bidah dan orang yang memberikan dukungan kepada pelaku bidah, la'anallahu man awa muhditha, wa la'anallahu man ahdatha fi dinillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala melaknat kepada orang yang membuat perkara yang baru dalam agama. Dan Allah Ta'ala melaknat kepada orang yang memberikan bantuan perlindungan kepada pelaku bidah. Jelas ya? Yang ketiga, yang termasuk husnul khuluq ma'allah, adalah menerima takdirnya dengan kesabaran dan keriduan. Ada mutasahud, di mana orang itu tidak murka akan musibah yang menimpa kepadanya. Apa-apa yang menimpa kepada dirinya, dia ridho dan sabar akan apa-apa yang menimpa kepada dirinya. Maka ini adalah merupakan husnul khuluq fi muamalatil khaliq. Dan ini adalah merupakan asal, merupakan pokok. Sedangkan yang kedua, yang kita akan membahasnya hari ini, adalah husnul khuluq fi muamalati al-makhluq. Yaitu, baiknya akhlak di dalam bermuamalah dengan sesama makhluk. Berkata Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, adapun husnul khuluq ma'al makhluk, yujma'u fi salasati umurin aydan. Maka adapun baik akhlak bersama sesama makhluk, ini pun terkumpul intinya dalam tiga hal. Bagaimana beliau menukil dari Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Yaitu mereka mengatakan dengan kalimat yang mudah, husnul khuluq bersama makhluk terkumpul dalam tiga hal. Yang ini akan mencakup semua bentuk-bentuk akhlak. Yang pertama adalah badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajhi. Di mana muamalah yang baik bersama sama makhluk terkumpul dalam tiga perkara. Yang pertama adalah badlun nada. Al-muradu bihi al-judi wal-karam wal-afwu wal-nasru wal-i'ana wa misliha. Yang dimaksud dengannya diantaranya adalah al-jud wal-karam, bersikap dermawan, bersikap pemaaf, bersikap penolong, dan sejenisnya. Dan tentunya kita akan dapatkan pujian-pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada akhlak akan terkumpul dalam poin yang pertama ini. Sedangkan yang kedua adalah kaful adha. Katargil gibati, watarkin namimati, watarki borwi, watarki lukatli, wanahwihi. Adapun yang dimaksud dengan kaful adha, seperti meninggalkan gibah, meninggalkan namimah, dan yang semisalnya, kasubi watakni, mencaci, melaknat, dan sejenisnya. Tidak memukul, tidak membunuh, dan sejenis-sejenisnya. Adapun yang ketiga yang merupakan pokoknya adalah talaqatul wajhi wa bashashatul wajhi, yaitu berwajah ceria ataupun berwajah manis ketika bertemu dengan sesama manusia. Maka ini adalah merupakan usul husnul khuluq. Jadi pokok husnul khuluq yang semua hadis-hadis ataupun nas-nas, baik Al-Quran ataupun Sunnah, yang berkaitan dengan pembahasan baik akhlak akan kembali kepada poin ini, Walaupun sebagian para ulama mengatakan husnul khuluq asyaratun, husnul khuluq ada 10. Tetapi kalau kita teliti, yang 10 yang disebutkan oleh sebagian para ulama akan kembali kepada 3 poin ini. Kita akan jelaskan hal-hal ini dan apa yang ada dalam kitab ini. Iwatu iman rahimakumullah. Selanjutnya kita akan bahas manzilatu husnul khuluq. Kedudukan husnul khuluq. Yang pertama, husnul khuluq min arkani nubuwah. Baik akhlak adalah merupakan rukun kenabian. Yang dimaksud tidak ada seorang nabi kecuali pasti akhlaknya apa? Baik. Aw min alama min alamati nubuwah. Ini alamatun min alamati nubuwah. Dan ia adalah merupakan alamah dari alamat kenabian. Lihat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin adi. Innama bu'istu li'utammima makarimil akhlaq. Ini jelas. Kemudian dalam buku ini dijelaskan tentang kisah ketika Hirokal bertanya kepada Abu Sufyan tentang jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ia pernah berdusta sebelum jadi nabi? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Maka dikisahkan, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di bukit gunung ini, di bukit ini ada musuh, maka orang-orang kufar Quraisy semuanya akan mengatakan dan menyetujui dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul, karena Rasul tidak pernah berdusta. Apakah ia suka mengkhianati janji? Tidak pernah. Bahkan Abu Sufyan mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang suka memberi. Dia adalah orang yang suka memaafkan dan seterusnya. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha ketika menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa takut tabi'iyah. Takut tabi'iyah, takut dengan musuh. Takut dengan rekayasa orang kufar Quraisy. Maka Khadijah radhiyallahu taala mengatakan, sesungguhnya kaummu tidak akan menghinakanmu dan tidak akan menghardikmu dan tidak akan mengusirmu. Kenapa? Sebab engkau adalah orang pilihan, orang yang memiliki akhlak, orang yang dermawan, orang yang baik. Kain dikatakan arkanur nubuwah. Maka tentunya yang dimaksud dalam poin ini bahwa kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan membawa agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mesti memiliki sifat ini. Bahkan ketika Allah Ta'ala mengkisahkan tentang Musa alaihi salam, ketika akan dipekerjakan oleh Nabi Harun alaihi salam, maka putri Nabi Harun alaihi salam mengatakan, inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin. Bahwasanya Nabi Musa alaihi salam ketika dipilih untuk menjadi pembantu dan kemudian dijanjikan sebagai suami anaknya Nabi Harun, dan mas kawinnya adalah dengan cara bekerja, kemudian para putrinya mengatakan, sesungguhnya orang yang paling layak untuk dijadikan pekerja yang memiliki dua sifat, al-qawiyu al-amin, itu orang yang apa? Orang yang memiliki kemampuan jasad, sebab orang yang lemah tidak mungkin bisa bekerja. Orang yang tidak memiliki keahlian tidak bisa bekerja. Tetapi orang tidak hanya profesional. Profesional perlu disertai al-amin. Yaitu apa? Jujur. Maka lihat, Allah telah mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam, di mana disifati apa? Al-qawiyu al-amin. Al-Qawiyul Amin. Maka di sini dikatakan bahwasannya apa? Husnul khuluq min arkani nubuwah. alamatun min alamati nubuwah. Yang kedua, makarimul akhlak au husnul khuluq min a'dami wasilah fi da'wati ilallah. Bahwa akhlak yang mulia adalah merupakan wasilah yang paling agung yang akan menyebabkan diterimanya dakwah, dan merupakan wasilah yang paling agung dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, orang yang akan mendakwahkan dinul Islam, orang yang akan mendakwahkan sunnah, mesti dia memiliki akhlak yang mulia. Sebab dinyatakan oleh para ulama, akhlakul karimah fi da'wati kal jism. Akhlak yang mulia di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala dan mendakwahkan sunnah ini adalah bagaikan jembatan. Jadi jembatan bagi orang yang didakwahi oleh kita. Berapa ribu orang menolak dakwah hak dikarenakan su'ul khuluq. Dikarenakan apa su'ul khuluq? Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal bi syafaqatihi wa rahmatihi. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan apa? Dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya, dengan akhlaknya yang menjadi wasilah kufar Quraisy dan orang-orang yang sekitarnya menerima dakwah. Kita berikan beberapa contoh ya. Kita ketahui, lihat ya, ini bahasan yang berkaitan dengan akhlak, karena kalau satuan akhlaknya dalam buku ini telah dijelaskan. Saya akan mengisyaratkan kepada perkara-perkara yang sangat penting. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya apa? Al-Wasitiyah. Kitab Al-Wasitiyah, kita mengenal kitab Al-Wasitiyah adalah kitab yang disusun oleh Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ba'da ruju'ihi minal hajj, setelah beliau kembali dari haji sebagai permintaan dari Ahlul Wasit. Fakataba hadhihi risalah bainal asri wal maghribi. Maka ia menyusun kitab Al-Wasitiyah ini di antara asar dengan maghrib. Jadi Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala tidak seperti kita hari ini menyusun kitab, memerlukan maktabah, memerlukan apa berbagai apa berbagai rujukan. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala min hifdhihi, dari hafalannya. Maka ia menyusun kitab Al-Wasitiyah dalam waktu di antara asar dengan maghrib. Di mana kitab ini kalau dilihat terbagi kepada tiga intinya. Mujmal i'tiqadi ahli sunnah, mujmal manhaj ahli sunnah, wa fi akhiri bayan an akhlaqil ahli sunnah. Di mana kitab ini terbagi kepada tiga sisi. Sisi yang pertama menjelaskan tentang i'tiqad ahli sunnah secara global. Dan ini bisa dikatakan nisfu aw sulusain, setengah kitab ataupun 2/3 kitab. Kemudian setelah itu menjelaskan tentang manhaj ahli sunnah fil istidlal, dalam pengambilan dalil. Kemudian beliau menyusun dan mengatakan dalam kalimat yang terakhir, dan kami meyakini bahwa sebaik-baik mukmin ahsanukum khuluqa. Maka lihat bahwa Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala memasukkan akhlakul karimah di dalam kitab yang berkaitan dengan manhaj dan dakwah, berkaitan dengan akidah. Dan setiap kitab yang berkaitan dengan akidah pasti ada berkaitan dengan akhlak. Salah satunya bahwa ciri ahli sunnah tidak mengkafirkan saudaranya karena menyelisihi, semata-mata menyelisihinya. Mereka tidak mengeluarkan mukmin dari Islam dengan semata-mata melakukan dosa besar. Fa'ada min husnil khuluq. Maka ini adalah merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Jadi ini akhlak yang mulia. Maka dengan itu ahli sunnah dikenal apa? A'lamun nasi bil khair, arhamun nasi bin nas. Jadi ini salafiyun ahli sunnah. Jangan punya pemikiran yang penting akidah dan manhajnya benar, akhlaknya tidak apa-apa. Bahkan kadang-kadang akan menjadi tertolak dakwah kepada manhaj yang sahih, dakwah kepada akidah yang sahih, gara-gara akhlaknya tidak benar, gara-gara akhlaknya buruk. Maka kita lihat ihtimam para ulama. Lalu kita akan berikan contoh beberapa dalil yang menunjukkan bahwa akhlak yang mulia akan menyebabkan mudahnya menerima kebenaran. Misal yang pertama, hirokal yang tadi. Kemudian orang-orang Parsi dan orang-orang Rum, mereka masuk kepada Islam dengan berbondong-bondong. Hal itu karena mereka mengetahui akan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu karena mereka mengenal akan akhlak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka menerima Islam afwajan dengan berbondong-bondong. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang kencing di masjid. Ja'a rabiyun fabala fi ta'ibatil masjid fa jazarahu an-nas. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam da'u hatta yabdi baulahu. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li ashabihi ahriquhu bil ma. Dalam sebuah hadis dinyatakan ada orang Arab Badui masuk masjid ya. Ya, Arab Badui tidak tahu tentang adab bagaimana di masjid, lalu ia kencing di masjid. Ya, di ujung masjid. Maka para sahabat langsung memburunya dan menghardiknya, akan mengusirnya atau seolah-olah akan membunuhnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'hu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan sehingga selesai kencingnya. Undu ila husnil muamalah. Lihat kepada cara muamalah. Biarkan sehingga ia selesai kencing. Maka Rasul memerintahkan kepada para sahabat, apabila selesai kencing, ambil satu ember air lalu tuangkan ke tempat kencingnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, inna hadal masjid la yasnu fihi an-najasatu wal qadar. Lalu Nabi SAW berkata kepada orang ini, apakah mencacinya? Yastumuhu. Apakah Nabi SAW yal'anhu wa yastumuhu? Apakah Nabi SAW mencacinya, mencercanya, menghinanya kepada orang ini? Dasar kamu orang tidak tahu agama, dasar kamu adalah orang tolol. Tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk najis dan kotoran. Maka orang itu mengatakan, irham Muhammadan la alaihim. Rahmati Muhammad dan jangan mereka, katanya. Mereka keras. Itu. Rahmati Muhammad. Nah, ini surah. Misalnya. Contoh. Artinya apa? Sekarang ketika kita akan menghidangkan dakwah ini, menyampaikan sunnah ini, mesti sunnah ini digandeng, disertai dengan akhlakul karimah. Cara menyampaikannya, cara menyajikannya, sehingga menjadi indah. Misal yang kedua, di dalam sholat, ada orang yang bersin. Lalu ada sahabat, yarhamukallah. ideologi salat, dia berdoa yarhamukallah. Maka orang satu masjid melihat kepadanya seolah-olah dikeluarkan dari masjid. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat? Hal yasdumuhu? Hal yasubuhu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencercanya, menghinanya? Mengatakan kamu tidak tahu bagaimana salat, kamu begini-begini. Dasar kamu orang pinggiran atau dan sebagainya, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna fiha salati lasughla, la taslu fiha kalamun na, wa inna ma fiha adzikru wa tasbihu wa tahlilu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya mungkin kalau digambarkan memegang punggungnya, menepuk punggungnya, lalu berkata, sesungguhnya salat ini sibuk munajat kepada Allah. Tidak layak ucapan dengan manusia. Tidak layak ngobrol dengan manusia. Tidak layak hubungan dengan manusia ketika sholat. Tetapi di dalamnya, zikir, tasbih, tahlil. Maka orang itu mengatakan, demi Allah aku tidak mendapatkan pengajar seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insirahu wa titmanil qalbi. Maka apa? Maka ia merasa tenang, merasa gembira dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang ketiga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli walakin hada rajul la yutimmu arkana salat ila akhirih. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah. Ada orang masuk salat ke masjid dan masuk salat, lalu ia salatnya bagaikan ayam gitu ya, mematuk makanan, artinya tidak menyempurnakan rukun-rukunnya, takbirnya, sujudnya, rukunnya tidak benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pengin tahu nih, apakah yang tadi ini kebiasaan, tidak tahu atau bagaimana? Shalli fa innaka lam tusalli. Jadi Rasul tidak langsung murka ataupun apa? Tidak. Jangan-jangan orang ini mungkin ini saja itu melakukan kesalahannya. Shalli fa innaka lam tusalli. Lalu dia salat seperti tadi lagi, cepat lagi. Rasul mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi. Kamu belum salat. "Shalli fa innaka lam tusalli." Udah 3 kali baru sahabat itu, dia itu apa? Terus terang. Dia mengatakan, aku tidak tahu sholat kecuali ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta ila sholati fasbighil wudhu'a, tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Tsumma qra ma tayassara minal Qur'an. Tsumma hatta tatma'ina raki'an. Sumarfa hatta tatma'ina qa'iman. Sumasjud hatta tatma'ina sajidan. Sumajlis hatta tatma'ina jalisan." Dan seterusnya. Lalu apa? Sahabat itu merasa itmi'nan, tenang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah? Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah? Menyampaikan hak, menyampaikan apa? Kebenaran. Nah, ini surah ya. Satu gambaran, satu sejarah. Ya. Saya akan berikan misal yang sangat agung tentang Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ada dua kisah. Kenapa Syekh bin Baz rahimahullahu taala diterima di timur dan di barat? Dan orang sulit untuk mencerca dan benci kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ada dua kisah yang sangat agung tentang Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kisah yang pertama, dan saya terima dari orang yang dekat dan belajar kepada beliau ya, lebih dari 15 tahun. Mengkisahkan bahwa Ahlul Maghrib ya, sekitar Maroko ke sana, mereka mendengar miring tentang Syekh bin Baz, di mana beliau membid'ahkan banyak perkara dan menghukumi musyrik banyak perkara. Dikenal seperti itu. Di mana orang-orang sufi di sana tersebar. Lalu orang ini melakukan haji. Jadi di antara mereka ada yang melakukan haji. Lalu ia mendengar ceramahnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan mendengarkan darasnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ternyata apa yang diberitakan tidak seperti apa yang dia dengar. Tidak seperti apa yang dia lihat. Lalu ia mengatakan dan mendatangi beliau, pingin menyampaikan bahwa aku dulu telah berperang sangat jelek dan aku pingin meminta maaf kepadamu. Maka Syekh bin Baz mengatakan, sesungguhnya aku telah memaafkanmu sebelum engkau datang kepadaku. Dia mengatakan, sesungguhnya aku memaafkanmu sebelum engkau datang kepadaku. Maka apa? Dengan akhlak inilah yang membukakan banyak hati orang. Yang membukakan banyak hati kaum muslimin. Dan kisah yang kedua, dikisahkan ketika di Madinah Munawarah, ada seseorang guru dosen jurusan Kiroah, orang Mesir. Tetapi mail ya sedikit kepada ya akidah sufi dan manhaj Asy'ariyah fi asma'illahi wa sifatih. Lalu dia hilaf bi ghairillah, ketika ngajar dia hilaf bi ghairillah. Lalu ada muridnya yang menyebutkan bahwasanya itu adalah bagian kemusyrikan. Lalu saya ini murka dan dia mengatakan, apakah saya sudah bertahun-tahun mengajarkan Quran, saya musyrik. Maka terjadilah hisam di antara apa? Di antara muridnya ketika di majelis dan dengan syekh tersebut. Maka sampailah kejadian ini kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan dipanggillah syekh tersebut. Maka hadirlah di situ thalabul ilmi dan beberapa masyayikh yang lainnya. Lalu mereka menyangka orang yang di sekitarnya bahwa Syekh rahimahullahu taala akan memurkai dosen ini. Dan umurnya tua ya. Tetapi masya Allah, Syekh rahimahullahu taala ketika mendengar assalamualaikum, maka ia menjemput dari pintu. Jadi Syekh ini dijemput dari pintu. Lalu dia bertanya, bagaimana kamu, engkau di sini betah, bagaimana engkau di Saudi ini betah, bagaimana keluarga dan sebagainya. Lalu duduk. Dan dia memberikan nasihat. Dia mengatakan, sesungguhnya ya, kau mesti sabar, bahwasanya mereka adalah thalabul ilmi. Jika seandainya mereka punya kekurangan, mereka caranya salah, maka maafkanlah mereka. Dan Syekh tidak menyebutkan yang tadi. Lalu kisah singkatnya, ketika ia keluar, maka Syekh bin Baz mengantarkan sampai ke mobil. Jadi Syekh bin Baz mengantarkan ia sampai ke mobil. Lalu ketika Syekh pergi, maka orang itu mengatakan, wallahi dza wali. Maka Syekh tersebut mengatakan, demi Allah, Syekh bin Baz adalah waliullah. Dan setelah itu dikenal dia min ahli sunnah. Dan setelah itu ia dikenal di antara ahli sunnah. Dia kembali dari pendapat-pendapatnya kepada manhaj ahli sunnah. Ini misal, surah misal. Misal yang waqi. Misal yang waqi. Sehingga apa? Orang dari timur dan barat mencintainya kepada dakwah dan apa yang disampaikannya. Merasa tenang dengan fatwanya. Merasa tenang dengan perkataan-perkataannya. Kenapa? Karena memiliki akhlakul karimah. Akhlak yang baik. ba'du talabatul ilmi alladzina yarji'una min syaikh mukbil syaikhina mukbil ibnu hadi rahimahullahu taala qad la yutabbiquna ma hu alaihi. Dan saya sampaikan, orang-orang yang kembali dari majelisnya Syekh Mukbir rahimahullahu taala, guru saya rahimahullahu taala, banyak orang yang tidak mentatbik tentang akhlak beliau, bagaimana muamalah ma'al mukhalifin, bagaimana muamalah hatta dengan orang-orang yang menyelisihinya. Saya akan kisahkan beberapa kisah di mana Syekh rahimahullahu taala, beliau memang, dan itu merupakan bagian dari akidah Ahli Sunnah dan manhaj Ahli Sunnah, mentahdir pelaku bid'ah dan mentahdir orang-orang yang menyebarkan bid'ah. Akan tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, banyak orang yang Syekh telah berbicara tentangnya, banyak orang yang telah beliau bicarakan dan telah disebutkan namanya, dan beliau telah memberikan nasihat kepadanya. Apabila datang ke markaznya, apabila mereka bertamu kepadanya, maka Syekh rahimahullahu taala menyambutnya dengan cara baik. Dan apabila duduk, maka Syekh rahimahullahu taala menghidangkan makanan, menghidangkan minuman, bermuamalah dengan baik. Dan Syekh rahimahullahu taala senantiasa menyampaikan nasihat ketika mereka datang. Fajama'a baina syiddah wa baina rifqi wal lin wa baina muamalatil hasanah. Maka Syekh rahimahullah taala menggabungkan antara sikap keras dianatan la hawa, di mana beliau menggabungkan sikap keras tetapi dianat, tetapi alasannya adalah agama. Hibdu sunnah, menjaga sunnah, menjaga mujtama' kaum muslimin dari bid'ah, tetapi beliau juga adalah husnul muamalah. Banyak orang-orang Rafidhah yang saya berbicara tentang Rafidhah, tetapi ketika ada orang Rafidhah, ada orang-orang Syiah datang ke Syekh, maka Syekh memberikan nasihat tentang sunnah di majelisnya dan menerima tentang apa? Mereka ini husnul khuluq. Oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah, saya sering pergi ke tempat tertentu, ima pergi ke wadi, ataupun mungkin kalau sakit pergi berobat. Hatta orang-orang Zaidiyah, orang-orang Syiah, dia berkata, dia bertanya, di mana kamu belajar? Indah Syekh Mukbil. Wallah, Syekh Mukbil imam. Dia mengatakan, demi Allah, Syekh Mukbil adalah imam. Padahal dia adalah Zaidiyah. Dia menyelisihi Syekh. Kenapa ia memuji? Karena mereka mengetahui akan ilmunya dan akhlaknya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka wajib diketahui bahwa akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah wasilah yang paling agung dakwah kita akan diterima. Dakwah ini akan singgah di kebanyakan manusia. Kalau kita berikan satu gambaran, hak ini kan pahit. Hak ini adalah berat untuk diterima oleh banyak orang. Kalau hak ini disertai dengan suhul huluk, maka akan semakin berat bagi orang yang menerimanya. Kalau kita berikan gambaran orang yang sakitnya, orang yang sakit dikasih obat. Kalau obatnya itu bentuk pel, bentuk cairan, sulit ya untuk menelannya. Tetapi ketika obat itu dimasukkan pada sebuah kapsul, maka orang yang sakit bisa menelannya. Kalau kita gambarkan, sekarang ada daging, opor ayam, ya, rendang ayam. Ya. Kemudian apa? Ya, umpamanya kepala kakap. Apa yang direndang gitu. Lalu dihidangkan pakai pispot. Ya, dihidangkan pakai pispot, tempat kencing. Gimana? Apakah orang akan tertarik dengan apa? dengan rendang yang ada di situ, ya tidak akan tertarik. Tapi sebaliknya, kita tempe, tahu, disimpan di nampan, lalu di pinggirnya pakai umpamanya apa, tomat dibelah, lalu ada sayuran, lalu dipotong-potong, lalu dihias, di tengahnya disimpan tomat. Orang dari kejauhan tidak lapar jadi lapar. Kenapa? Oh, indah sekali. Nah, demikian juga hak yang kita sampaikan hari ini. Ketika dikemas dengan akhlakul karimah, ketika disertai dengan akhlakul karimah, maka walaupun orang itu tadinya enggan, tetapi barangkali ketika kita akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang mulia, sulit orang untuk mencari nakat. Sulit orang untuk mencari apa? Mencari celah untuk menolaknya. Tetapi ketika hak ini disertai dengan keburukan, disertai dengan akhlak yang buruk, maka kita lihat ya, ketika ada sesuatu kejadian, oh dikenal dia itu tidak suka salam sama kita, oh dia itu dikenal tidak baik sama tetangganya, oh dia dikenal seperti ini, maka apa? Akan semakin apa tertutupi hak yang kita sampaikan. Coba ya, kalau antum berada di sebuah lingkungan, katakanlah ada di sebuah perumahan, yang antum itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi diasingkan oleh orang, sunnah ini tidak dikenal oleh orang, lalu terjadi sesuatu, maka orang-orang mengenal antum kalau ketemu tidak salah, kalau ketemu wajahnya cemberut, kemudian setiap ada kerja bakti tidak pernah melakukannya, kemudian setiap ada bantuan-bantuan, ada orang sakit, ada orang meninggal tidak pernah hadir. Maka ketika ada sesuatu kejadian, orang-orang sekitarnya akan mengatakan, oh pantas ya itu begitu. Kenapa? Oh kemarin juga ini begini. Oh kemarin juga ia enggak baik. Tetapi ketika kita itu memiliki akhlak yang mulia, maka orang sekitar kita akan bertanya-tanya, kenapa dia dilakukan seperti itu? Padahal dia dermawan, padahal dia penolong, padahal dia itu adalah orang baik. Maka orang akan apa? Merasa kaget ya, dan bertanya-tanya. Dan ini akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, tentang manzilah akhlakul karimah, telah dijelaskan di dalam hadis-hadis yang ada di sini. Pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa orang mukmin yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya. Jadi sini merupakan kesempurnaan keimanan seseorang. Dan dinyatakan dalam hadis yang lain, inna ahsanan nasi islaman ahsanuhum khuluqo. Dalam hadis Jabir ibn Samur, sesungguhnya orang yang paling baik Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian dinyatakan dalam hadis juga bahwa husnul khuluq menyebabkan tinggi derajat di surga. Dan banyak hadis-hadis yang lainnya yang menyatakan tentang keutamaan akhlak. Dan lihat kepada hadis-hadis yang ada di sini dalam kitab ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling dekat denganku di surga adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling berat timbangannya dalam mizan nanti, dalam timbangan adalah baik akhlak. Kemudian akhlak yang mulia derajatnya adalah seperti orang yang saum terus-menerus dan seperti orang yang sholat sepanjang malam. Ini jelaskan dalam hadis-hadis yang telah disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Demikian juga akhlak yang mulia adalah merupakan inti dari takwa. Dan orang yang paling afdal adalah orang yang paling bertakwa. Dan orang yang paling bertakwa adalah yang paling baik akhlaknya. Iwatu iman rahimahumullah. Yang jelas, ya, kalau berkaitan dengan keutamaan yang berkaitan dengan hadis, telah disebutkan di dalam buku ini, tinggal dibaca terjemahannya, dan kita belajar untuk mendapatkan akhlak yang mulia ini. Pembahasan yang selanjutnya, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, bagaimana orang mendapatkannya? Sesungguhnya akhlak yang mulia terbagi kepada dua. Ada yang sifatnya jibiliyah, tabiiyah. Ada yang sifatnya adalah iktisabiyah, bitadrib wa bita'allum. Akhlak yang mulia akan didapatkan oleh seorang muslim, atau timbulnya akhlak mulia pada seorang muslim, sesungguhnya ada dua. Ada yang sifatnya jibiliyah tabiiyah, artinya kadang-kadang orang memiliki akhlak memang sejak kecil dan menjadi jibiliyah tabiiyahnya. Kita akan dapatkan anak kita, kita punya anak 2, 3, 4 atau 5, dan alhamdulillah ya saya diberikan rezeki anak yang kelima hari ini. Baru 2 hari anak laki-laki. Jadi sekarang Abu Qatadahnya udah ada. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan di sini kita akan menemukan anak kita. Ya. Ada anak itu sejak kecil udah dermawan. Gitu. Ada anak sejak kecil ya pelit. Gitu. Ya, kita bisa membuktikan ya. Kalau kita ya lihat, kita punya 3 anak ya. Ada anak itu yang tanpa diminta adik-adiknya udah dikasih. Ada anak kita yang sejak kecil kalau diminta nggak mau gitu. Nggak mau ya. Ya itu bisa membuktikan kita ya. Kemudian ada anak itu sejak kecil layin, lembut gitu ya. Ada anak itu mesti kita keras juga ya. Kalau dikasih tahu agak nolak gitu ya. Keras sifatnya. Anak-anak di atas. Ya. Maka ini anak-anak. Jibiliyah. Dan ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah dengan usaha, dengan belajar, dengan mumarasah, dengan usaha kita, dengan belajar, tadribun nafas, mendidik diri. Dalam istilah para ulama ada yang dinamakan dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Mendidik anak dengan makarimul akhlak. Dan para ulama mengatakan jika Allah Ta'ala menganugerahkan dua perkara ini, jadi asalnya begitu, kemudian menganugerahkan dengan usaha dia, dan Allah Ta'ala menganugerahkan dengan jalan yang telah ditetapkannya, maka tentunya dia telah mendapatkan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila bergabung ya, nah, hatta kita dengan istri kita, ada istri yang sejak awal udah, ya memang seperti itu. Ada istri yang baik, mesti dididik oleh kita. Nah, sama. Maka Nabi SAW mengatakan, tazawwaju al-waludal wadud. Nikahilah istri perempuan yang banyak keturunannya, yang lembut sifatnya. Jadi ingat ini, ada dua. Kemudian, kalau ditanya, bagaimanakah agar kita mendapatkannya? Jadi bagaimanakah agar kita mendapatkan akhlak yang mulia ini? Jadi bagaimana agar kita mendapatkan akhlak yang mulia ini? Thariqah. Jadi bagaimana cara untuk ya, mendapatkannya? Para ulama menyebutkan adapun cara yang kedua ataupun yang kedua yang dinamakan dengan iktisab, bagaimana agar kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di sini ada beberapa thariqah, ada beberapa cara agar kita sampai kepada akhlak yang mulia. Yang pertama, an yanduru fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yanduru nusus ad-dalat ala madhi dzalikal khuluqil azim. Yang pertama, seseorang melihat, membaca Al-Quran dan Sunnah, dan melihat kepada nas-nas yang menunjukkan pujian kepada akhlak mulia. Jadi yang pertama, melihat kepada ayat-ayat yang menunjukkan pujian kepada sesuatu yang berkaitan dengan akhlak. Allah Ta'ala memuji dermawan, maka timbul dalam hati kita ingin untuk mendapatkan pujian ini dengan melakukan kedermawanan. Allah Ta'ala memuji ihsan, maka kita ingin untuk mendapatkan sifat ini agar mendapatkan pujian Allah. Ketika kita membaca ayat tentang pujian Al-Afwu, maka kita tertarik untuk mendapatkan sifat ini agar kita mendapatkan pujian dari Allah, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, intinya untuk mendapatkan akhlak yang mulia bukan kita pergi ke sebuah gua ataupun kita memisahkan diri dari orang, bukan. Tetapi yang pertama adalah membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pujian-pujian di dalamnya. Yang kedua, an yusahiba man uribu bi husnil akhlak wal bu'di an masawil akhlak. Yang kedua, berteman dengan orang yang dikenal akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'adini khalilihi." Jadi kalau kita ingin baik akhlak, maka kita mesti berteman dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perumpamaan ya, berinteraksi yang akan mempengaruhi kita adalah seperti orang ya berdekatan dengan penjual minyak. Ini kalau kita ingin berbuat baik, berkenalan dengan yang baik. Dan orang yang mendekati pelaku keburukan seperti kita berdekatan dengan tukang pandai. Kalau kita berdekatan dengan penjual minyak, kalau kita tidak membeli minyaknya, paling tidak kita mencium baunya. Tetapi kalau kita berdekatan dengan tukang pandai, kalau kita tidak terbakar baju kita, terbakar rumah kita, paling tidak kita mencium bau keringatnya. Ya, tercium. Demikian juga kita apa? Dengan orang yang punya akhlak, dengan orang yang tidak punya akhlak. Contoh ibu-ibu. Ya. Kalau kumpul dengan tukang namimah dan ghibah, ya akan seperti itu. Ya. Ketika ketemu, ya nyambung. Gitu. Bahkan jangankan seperti itu, kita berikan contoh ya, antum dalam sholat ya, ini wakinya kita sholat ya, lalu di dekat kita ada orang yang nguap, itu pasti akan terpengaruh, sadar ataupun tidak sadar. buktikan ya. Antum ada orang yang nguap di pinggir kita, nguap. Itu entah kenapa ya, tidak sadar tiba-tiba apa, nguap. Bisa buktikan nggak? Hah? Itu terbukti ya, bukan menuduh ini, bukti ya, bukti. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau ada orang menggibah, pergi ya. Sebab termasuk mendengarkannya ikut gibah gitu, ngerumpi. Yang ketiga, ayat ta'ammal al-insanu mada yatarattabu ala su'i khuluqihi. Yang ketiga, seorang muslim harus mencermati tentang bahaya dari buruk akhlak, menelaah dari sebab buruk akhlaknya. Ya umpamanya sekarang dia dikucilkan, menyebabkan terjadinya fitnah, menyebabkan terjadinya persengketaan, terjadinya peperangan, terjadinya permusuhan dan sebagainya dari su'ul khuluq, dari akhlak yang buruk. Contoh, orang yang memiliki sifat hasad capek. Katakanlah hasad ya. Hasad kan merupakan su'ul khuluq, qalb. Orang yang hasad, karena hasad itu kan tidak ridho jika nikmat Allah diberikan kepada orang lain. Orang yang hasad akan tersiksa. Kenapa? Sebab nikmat Allah banyak. Setiap ia melihat, harus berpikir bagaimana menghilangkannya. Melihat lagi harus begitu. Tersiksa orang. Capek ya orang punya hasad itu. Orang yang tidak punya kelembutan, capek. Harus marah setiap hari. Ya, tukang bobo itu harus marah setiap hari. Sedangkan setelah marah, orang itu capek ya. Bahkan dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, daraja orang yang marah, apabila telah marah, matanya merah, giginya apa? Apa itu apa? Hah? Angkep ya. Kemudian badannya bergetar. Capek ya orang marah itu. Ghadab itu marah, capek ya. Su'ul khuluq itu. Maka ya harus tahu bahaya dari su'ul khuluq ini. Bahaya dari jeleknya akhlak. Dia tahu. Umpamanya dia tidak menjaga lisannya. Gara-gara lisannya antara dua ustadz bertengkar. Mungkin saja antum su'ul khuluq. Dalam mimbar menceritakan, ketika saya menceritakan sebuah cerita, jangan-jangan ini buat ustadz sipulan nih kata-kata yang tadi. Disampaikan ustadz tadi begini. Ya, terjadi pertengkaran. Padahal ketika ketemu, saya tidak tahu, dia juga tidak tahu. Tetapi gara-gara thalibul ilmi yang su'ul khuluq terjadi pertengkaran. Harus tahu bahayanya dari gara-gara lisan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kul khairan aw liyasmut. Diam atau berkata dengan baik. Lihat ya, su'ul khuluq bahaya. Gara-gara namimah umpamanya, yang tadinya bersaudara, ketika ia menukil, memindahkan satu ucapan si A kepada si B, si B dipindahkan ke si A. Yang tadinya bersaudara, hancur gara-gara su'ul khuluq. Bahkan mungkin saja suami istri cerai gara-gara su'ul khuluq. Umpamanya, gara-gara dusta, dia menceritakan, wah suami kamu kemarin tuh di sana, begini-begini. Padahal tidak. Akhirnya apa? Istrinya minta cerai. Kenapa? Gara-gara dia. Su'ul khuluq. Mungkin saja orang dipenjara gara-gara syahadatul jur. Su'ul khuluq. Ya, banyak. Tetapi ketika orang tidak memahami tentang bahaya-bahayanya, ya enak saja melakukannya. Yang keempat, an yastahdhiral insanu daiman su surata khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, senantiasa terbayang, tergambar di dalam benaknya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tawaduknya, bagaimana zuhudnya, bagaimana karamnya, bagaimana dermawannya, bagaimana syaja'ahnya, bagaimana rujulahnya. Jadi bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam gara-gara memaafkannya, gara-gara dimaafkan oleh Rasul. Orang yang telah menghunus pedang di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Ma yamna min hadzaib." Apa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Rasul mengatakan, "Allah." Lalu terjatuh pedangnya. Maka Rasul mengambil lagi pedang. Apa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Dia diam, takut. Kemudian Rasul memaafkannya. Setelah dimaafkan, dia masuk Islam. Aku tidak mendapatkan orang seperti ini. Lalu orang yang mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Maka apa? Masuk Islam. Orang-orang Taif yang melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Maukah bukit ini dilemparkan kepada mereka?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, aku menginginkan satu generasi dari mereka yang masuk Islam." Maka dari orang-orang Taif banyak yang masuk Islam. Ini al-afwu. Kemudian apa? Abu Jahal, bagaimana sifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sangat bengis. Tetapi Rasul berkata, "Aku menginginkan ada salah seorang ataupun beberapa orang dari keturunan Abu Jahal yang masuk Islam." Ternyata datang seorang mujahid, Ikrimah Ibnu Abi Jahal. Dia menjadi komandan perang dalam satu peperang di zaman Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-afwu. Sikap pemaaf. Dan ini merupakan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ifat iman rahimakumullah, salah satu ataupun poin-poin yang mendukung dan bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan akhlakul karimah. Dan yang kelima adalah ma'rifatu sirati as-salafis saleh, ini as-sabiqin al-awwalin. Yang kelima, mengetahui perjalanan salafus saleh, sabiqunal awwali. Bagaimana akhlak mereka? Bagaimana budi pekerti mereka? Bagaimana akhlak Imam Hasanul Basri? Bagaimana akhlak Sufyan Ibnu Uyainah? Bagaimana akhlak imam yang empat? Dan sebagainya. Saya akan berikan contoh tentang akhlak Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ketika ia bermuamalah bersama Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah merupakan gurunya Imam Ahmad. Jadi merupakan gurunya Imam Ahmad. Wa waqa' al-khilaf bainahuma fi masail al-ijtihadiyah. Dan telah terjadi di antara keduanya perbedaan di dalam masalah ijtihadiyah. Bahkan terjadi perbedaan dalam masalah besar. Salah satu contoh perbedaan tentang hukum orang meninggalkan sholat. Imam Ahmad, salah satu pendapatnya mengatakan kafir. Sementara Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat, mukmin, tetapi masuk kepada dosa yang sangat besar. Jadi dosa yang sangat besar. Lalu bermunakosa di antara keduanya. Akan tetap Tetapi apakah seperti orang-orang hari ini mengatakan bahwa Imam Ahmad adalah Murji'ah dan Imam Syafi'i adalah Khawarij? Tidak. Maka kedua-duanya adalah baik akhlaknya. Ia meyakini Imam Ahmad adalah Sunni dan Imam Ahmad meyakini Imam Syafi'i adalah Sunni. Imam Ahmad tidak mengatakan kepada Imam Syafi'i adalah murji gara-gara tidak mengkafirkan. Dan Imam Syafi'i tidak mengatakan Imam Ahmad adalah khawarij gara-gara mengkafirkan. Karena masalahnya isi hadis. Maka ini adalah husnul khuluq. Baiknya apa? Dan diantaranya apa? Husnul khuluq fi mu'amalati ma'al khilaf. Di antaranya adalah baik akhlak bagaimana kita itu berbeda dalam perkara ijtihadiyah yang telah terjadi perbedaan di antara salaful ummah. Bahkan telah dikisahkan tentang bagaimana akhlak Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dikisahkan Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam majelisnya. Faja'a rajulan, maka datanglah dua orang. Dua orang ini kaget, katanya, kamu memuji terus Imam Syafi'i, sementara aku mendengar di sana ada orang-orang yang mencaci Imam Syafi'i. Bahkan ya, ketika terjadinya apa? Terjadinya ta'asub madhabi, orang-orang Hanafiyah mengatakan, mengeluarkan hadis palsu. Jadi orang-orang yang ta'asub dengan Abu Hanifah mengeluarkan hadis palsu. Saya ti'ala ummati rajulun yukolum. Ya. Muhammad ibnu Idris wa adalu minal iblis wa adaru minal iblis. Di mana orang-orang Hanafiyah mengatakan mengeluarkan hadis palsu akan datang kepada umat ini seseorang yang dinamakan dengan Muhammad ibnu Idris, dia lebih berbahaya ketimbang iblis. Ini gulu ya. Dalam menolong madhab. Maka ada orang mengatakan di sana ada yang mencaci Imam Syafi'i. Tapi aku dengar dari tadi engkau memujinya. Maka Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya ulama apabila Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepadanya ilmu, maka ia akan dihardik oleh temannya sendiri, oleh ulama sederajatnya. Maka ia berbicara tentang ulama, tentang saudaranya dengan sesuatu yang tidak ada. Maka ia mengatakan, bi'sa khaslah fil alim. Maka kata Imam Ahmad mengatakan, ini adalah seburuk-buruk penyakit yang ada dalam orang berilmu. Yaitu apa? Hasad, dengki kepada sesamanya. Di sini ada dua hal. Bahwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di tengah-tengah adanya perbedaan dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fa innahu yamdahu al-imama as-syafi'i, maka ia memuji Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wahada husnul khuluq. Dan kita lihatnya dari ulama terakhir. Waqa al-khilaf baina Syekh Albani rahimahullah ta'ala wa baina Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Telah terjadi perbedaan antara Syekh Albani rahimahullah ta'ala dengan Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Di dalam masalah apa? Di dalam masalah hukum niqab, hukum menutup muka. Syekh Albani mengatakan mustahab, Syekh Hamud At-Tuwaijiri mengatakan wajib. Dan terjadi apa? Bantah-membantah dengan kitab. Thalibul ilmi pada tahu ya, perbedaan di antara keduanya. Akan tetapi apakah suhul mu'amalah bainahuma? Apakah dengan adanya perbedaan ijtihadiyah menjadikan buruk akhlak di antara keduanya? Tidak. Ketika Syekh Albani diundang dalam walimah anaknya Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah ta'ala, Syekh Albani datang dan dihormati dan dipersilakan dan disanjung oleh Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah ta'ala. Undur ila akhlakil ulama, lihat kepada akhlak ulama. Dan kalau terjadi perbedaan di antara para ulama, hatta dalam menghasankan hadis, di antara Syekh Mukbil dengan Syekh Albani, tetapi Syekh Mukbil senantiasa mengatakan, ambillah ilmu, huwa a'lamu nasi bil hadis. Dia adalah orang yang paling tahu dalam hadis, memuji Syekh Albani, tetapi tidak mengapa dia menyelisihi dalam banyak perkara ataupun dalam beberapa poin yang berkaitan dengan hadis dengan Syekh Albani rahimahullahu taala. Undur ila akhlaqil ulama, lihat kepada akhlak ulama dalam muamalah. Bahkan saya sering menjelaskan bagaimana tawadhu'nya para ulama. Syekh Mukbil rahimahullahu taala pernah ditanya oleh orang-orang Belanda tentang beberapa masalah, dan salah satu pertanyaannya, bagaimana hukum khotib Jum'ah? Apakah dia berkhutbah dengan bahasa Arab ataupun berkhutbah dengan bahasa kaumnya? Maka Syekh Mukbil berpendapat berkhutbah dengan bahasa Arab. Lalu dia memanggil salah seorang muridnya, Syekh Abdurrahman Al-Adani. Dia adalah mahir dalam ilmu fikih. Dia dipanggil, berikanlah mereka fatwa. Lalu Syekh Abdurrahman berbeda mi'ah fil mi'ah, berbeda pendapatnya dengan Syekh Mukbil, dan dia mengatakan yang sahih bahwasanya berkhutbah dengan lisan kaumnya. Jadi kalau kita khutbah di Indonesia dengan bahasa Indonesia, Syekh Abdurrahman mengatakan sebab inti dari khutbah adalah nasihat, mu'idhah, harus dipahami oleh yang mendengarnya. Maka Syekh Mukbil mengatakan, ambillah fatwa Syekh Abdurrahman dan jangan menggunakan fatwaku. Undur ila tawadhu, lihat kepada akhlak. Nah, oleh sebab itu ketika ada ulama-ulama besar ini, fitnah terdak. Kenapa? Karena akhlak mereka. Ini karena apa? Akhlak, akhlak mereka. Karena sifat mereka. Karena kebesaran mereka di dalam akhlak. Karena kemuliaan mereka di dalam akhlak. Yang berkaitan dengan majal makarimul akhlak, adapun tentang ruang lingkup makarimul akhlak, maka ini sangatlah luas, sangatlah apa, luas bahasannya. Ihwatu iman rahimakumullah, wa min a'ubamiha al-yawm hibdul lisan. Dan di antara yang paling agung hari ini yang saya akan tekankan dari seluruh tentang akhlakul karimah, yang semua ini di antaranya akan menjaga persatuan, menjaga fitnah, adalah hibdul lisan. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman baina lihyaihi wa baina fahdaihi yadman lahul jannah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang menjaga di antara dua kumis ataupun jenggotnya, yaitu menjaga bibir dan lisannya, dan barang siapa yang menjaga di antara dua pahanya, itu farajnya, maka Allah Ta'ala menjaminnya untuk masuk surga. Jadi Allah Ta'ala akan menjamin orang itu untuk masuk surga. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang dimaksud dengan hifdzul lisan mencakup poin-poin sebagai berikut. Dan ini perkara yang sangat penting. Dan saya akan menekankan poin ini dalam pelajaran pada siang hari ini. Sebab akhlak mulia ini sangat banyak. Dan insya Allah dipelajari dalam Riyadhus Shalihin di tempat ini insya Allah. Yang pertama adalah tarkul lagha fil kalam. mimma la yanfa. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis hasanahu ba'dul ulama min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Yang pertama, meninggalkan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kesempurnaan Islam seseorang dan di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat. Bayan bagi likulli muslimin idza arada ayatakallam an yata'amma wa an yata'anna. Maka selayaknya apabila seorang mukmin akan berbicara, dia untuk mencermati, menelaah apa yang akan dikatakannya. Apakah yang akan dikatakannya ini ada manfaatnya? Apakah yang akan dikatakannya ini akan memberikan maslahat? Atau sebaliknya? Bahkan waktu iman rahimakumullah, Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin telah mengatakan min madah, yani min madakhil syaitan al mubalaghatu fil kalam. Bahkan Imam Ibn Qayyim mengatakan di antara pintu masuknya syaitan berlebih-lebihan mubalaghah dalam berbicara. Jadi mubalaghah dalam berbicara. Jadi kalau kita akan berbicara, apakah bermanfaat ini? Apakah ada maslahatnya? Seorang harus meneliti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul khairan aw liyasmut." Yang kedua, tarkul ghibati wan namimah. Meninggalkan ghibah dan meninggalkan namimah. Wal aslu bil kalami alal akhirin haramun ila lihaja wal hajatu tuqadiruha biqadariha ay biqadil haja. Ingat, asal membicarakan orang lain, yang dimaksud di sini asal membicarakan kejelekan orang lain adalah terlarang. Maksudnya membicarakan sesama muslim adalah terlarang. Dan apa yang dibolehkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan apa yang dibolehkan dengan kebutuhan, maka dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Asal menggibah dan membicarakan kesalahan orang mukmin, menyebarkan dan membuka aib seorang muslim adalah haram. Ketahui ini. Maka tidak boleh seorang mukmin membuka aib, membuka kesalahan orang, menyebutkan keburukan orang kecuali dengan hajah. Lalu siapa yang diperbolehkan? Para ulama mengatakan yang boleh kita bicarakan ada dua. Ahlul bid'ati wa ahlul ma'asi. Wal majruhin firruah. Yang diperbolehkan untuk kita menggibahnya ada dua kelompok. Yang pertama ahlul bid'ah. Ahlul maksiat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang lemah, marjuhin di dalam rawi, seperti dikatakan fulan dhaif, fulan kadzab, fulan wabak, dan seterusnya. Akan tetapi apakah kita melakukannya dalam setiap saat? Apakah dilakukan oleh setiap orang? Maka ini pun ikhwatu iman rahimakumullah biqadril hajah. Masalah membicarakan pelaku bid'ah, masalah mentazir ahlu bid'ah, membicarakan di mimbar tentang ahlu bid'ah, laisa ala kulli zaman wa makan wa bi kulli darsin walakin bi qadril hajah. Dan ini pun tidak dalam waktu, setiap darah, setiap kita berbicara, setiap kita taklim berbicara tentang masalah ini, tidak. Tetapi dengan seukuran kebutuhan, jika ada maslahatnya. Dan mesti membicarakannya adalah diana, alal ikhlas, alal wara, alal adli, alal basirah, alal ilmi. Dan orang yang membicarakannya pun mesti dengan dasar pertama ikhlas, karena agama, dengan wara, dengan keadilan, dengan dasar ilmu. Kenapa? Sebab apa yang kita keluarkan, ingat ya, ikhwati iman rahimakumullah, jika kita berbicara tentang saudara kita, jika kita berbicara tentang saudara kita, maka mesti ada dengan apa yang ada pada saudara kita. Jika kita membicarakan tentang saudara kita, dan itu tidak ada pada saudara kita, maka kita telah memakan daging saudara kita. Dan ini termasuk kabair. Dan jika seandainya ada pada saudara kita, apakah maslahat untuk kita bicarakan? Ini pun harus ditimbang. Apakah maslahat bagi orang yang dibicarakannya? Apakah maslahat bagi orang yang membicarakannya? Apakah maslahat bagi masyarakat yang ada orang itu? Atau bagaimana? Disinilah akhlak dalam membicarakan orang. Kalau dengan dibicarakan orang itu akan bertambah fasikannya, akan bertambah bid'ahnya, janganlah ucapan Anda menjadi wasilah untuk orang lain semakin melakukan bid'ah. Jika seandainya dibicarakan menjadi wasilah untuk orang lain mengikuti bid'ahnya, jangan sekali-kali Anda berbicara. Kenapa? Sebab dengan bicara Anda bertambah orang lain masuk kepada bid'ah. Dan jika seandainya Anda membicarakan orang lain menjadi fitnah, maka jangan sekali-kali Anda berbicara. Fasukutu khairun laka, maka diam Anda lebih baik. Ini seandainya dalam perkara yang diperbolehkan kita untuk berbicara. Apalagi dalam perkara yang kita tidak boleh untuk tidak berbicara. Apalagi yang tidak ada dalilnya. Apalagi yang tidak ada buktinya. Dosa buat kita. Ini adalah husnul khuluq. Seorang menjaga lisannya. Wa minha tarkul kadhib wa tarku syahadatul zur. Dan di antara menjaga lisan adalah tidak mengeluarkan saksi palsu, adalah tidak dusta. Dan ini adalah poin yang sangat penting, poin yang sangat berharga. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Karena sebenarnya bagi talabul ilmi, bagi kita semua, mesti kita berbicara apa-apa yang akan memberikan manfaat kepada kita. Jika bukan ruang lingkup kita, enggak boleh kita ikut bicara. Sebab diamnya kita lebih baik ketimbang bicaranya kita. Jika pembicaraan ini adalah haknya para ulama, maka kita tidak boleh ikut berbicara. Jika pembicaraan ini adalah hak orang-orang thalibul ilmi, hak para ustaz, kita tidak boleh ikut berbicara. Diam bagi kita adalah lebih apa? Lebih baik. Jika telah cukup orang berbicara, maka kita tidak boleh ikut berbicara. Sebab kadang-kadang dengan ditambah pembicaraan kita akan semakin ruwet, akan semakin bertambah fitnahnya. Maka ikhwati iman rahimakumullah, ahli sunnah salafiyun adalah orang yang paling menjaga lisannya. Orang yang paling kuat dalam menjaga lisannya. Fi hukmi ala lakharin. Dalam menghukumi orang lain. Dalam membicarakan orang lain. Sangat berat untuk mengatakan orang lain kafir. Sangat berat untuk mengatakan orang lain mubtadi. Sangat berat untuk mengatakan orang lain fasik. Bahkan para ulama kita mengatakan lebih baik salah dalam menghukum, apa? Dalam mengatakan tidak kafir ketimbang salah mengatakan orang itu kafir. Dan ini kaidah. Kaidah. Tetapi ikhwati iman rahimakumullah, semua ini sekali lagi tidak menafikan ada sikap keras dalam berdakwah. Dan tidak menafikan kita membicarakan orang yang perlu dibicarakan. Tetapi ikhwati iman rahimakumullah, semua ini dengan kaidah, dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun majal yang lain yang berkaitan dengan akhlakul karimah, sekali lagi, sesungguhnya majalnya adalah luas, bukan kita membicarakan satu persatu. Bukan membicarakan artinya dengan tafsil, sebab ya tentunya itu memerlukan waktu yang sangat panjang, memerlukan pelajaran yang panjang, dan insya Allah kita mengenal kitab Riyadus Solihin, ada yang dikenal dengan babul akhlak, bab yang berkaitan dengan apa? Akhlak. Sampai di sini dan kita menyisakan soal jawab. Silakan ya, pertanyaannya dikumpul. Demikian ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sesi materi dari pembahasan menggapai surga tertinggi dengan akhlak yang mulia, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama Ustaz Abu Qatadah rahimahullah. Pertanyaannya kayak kemarin, tidak mungkin sampai derajat iman tanpa dengan ilmu, dan tidak mungkin orang beriman dengan tanpa ilmu. Waqad qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hal yastawi ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini tidak mungkin. Dan surga didapati dengan ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ila jannah. Dengan apa? Dengan ilmu. Jadi tidak mungkin menggapai keimanan yang hakiki dengan tanpa apa? Ilmu. Sebab ziyadatul iman di antaranya apa? At-tafakkur wa tadabbur bi ayatillahi al-qawniyah al-mar'iyah wa tafakkur wa tadabbur bi ayatillahi al-matluah. Sebab ikhwatu iman rahimakumullah, keimanan seseorang akan menjadi kuat dan bertambah. Salah satunya adalah dengan tafakur kepada ayat-ayat kauniyah, kepada ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Tafakur kepada ayat-ayat al-matluah, kitabullah. Dan Imam Ibn Qayyim rahimahullah Ta'ala menyatakan, bagaimana kita mengenal Allah Ta'ala? Mengenal Allah Ta'ala bimakmulatihi, dengan perbuatannya. Sebab perbuatannya menunjukkan kepada fi'il, dan fi'il menunjukkan kepada zat, menunjukkan kepada sifat, dan sifat menunjukkan kepada zat. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Bagaimana menyikapi orang ahlu bid'ah seperti orang khawarij? Apakah anak harus diam atau dakwah mereka agar mereka kembali? Tidak boleh kita berdiam ya. Tetapi kita dianjurkan untuk mengajak mereka, menyampaikan hujah kepada mereka. Tentunya sebagaimana tadi saya jelaskan, bahwa hari ini kebanyakan kaum muslimin terjerumus kepada sebuah bid'ah disebabkan kebodohan mereka, disebabkan jauhnya mereka dari sunnah, disebabkan sedikitnya orang menjelaskan sunnah. Maka tentunya hari ini dibutuhkan kesabaran dalam menyampaikan kebenaran. Dibutuhkan kesabaran di dalam berdakwah. Dan dibutuhkan kelembutan di dalam berdakwah hari ini. Tidak dengan keras. Tidak dengan sifat keras. Kenapa? Sebab kondisi manusia adalah awam. Kondisi manusia dalam keadaan jauh dari sunnah. Dan sedikitnya orang yang menyampaikan sunnah. Apakah seorang yang berbuat dosa kecil, termasuk akhlak yang tidak benar, tidak berakhlak, kita katakan tidak sempurna akhlaknya. Dan apabila istimrar terus menerus dalam dosa kecil, maka ihwatul iman rahimakumullah akan menjadi dosa besar ya. Di mana Rasulullah ataupun para ulama mengatakan bahwa dosa besar itu adalah bagaikan gunung yang terkumpul dari kerikil-kerikil kecil. Jadi kalau sekarang kita menumpuk kerikil kecil akan menjadi sebuah apa? Gunung. Ya. Maka termasuk apa? Al-istimrar al-sabair min su'il khuluq. Jadi artinya terus menerus kepada dosa kecil termasuk akhlak yang jelek. Apa yang lebih utama menjauh atau mengasingkan diri dari masyarakat yang jauh dari tuntunan Islam yang hak dan memusuhi, membenci kepada hak yang hak, atau tetap tinggal berbaur dengan mereka sementara saya belum mampu mendakwahi mereka. Ikhwati iman rahimakumullah, ya, hari ini sangat diperlukan tentang al-mu'amalatul hasanah, yaitu muamalah yang baik. Oleh sebab itu, Allah alam, hari ini sangat diperlukan kaum salafiyin adalah terpencar, ahlus sunnah adalah terpencar, dan tidak berada dalam satu tempat tertentu. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Karena sebenarnya manusia hari ini dan secara umum kaum muslimin hari ini sangat cinta kepada kebenaran, sangat ingin kepada kebenaran. Hanya saja disebabkan begitu banyaknya orang yang mengenalkan keburukan dan sedikitnya orang yang menyampaikan kebenaran. Maka yang terbaik hari ini, tancapkanlah keimanan dalam diri kita, tancapkanlah ilmu dalam diri kita, dan bermuamalahlah dengan masyarakat hari ini. Sebab tentunya ikhwati iman rahimakumullah, kita melihat dakwah yang mulia ini tersebar di mana-mana, itu awalnya dari bersaudara, berteman, bertetangga. Mungkin saja dalam satu, katakanlah, perumahan ada sunninya seorang, ada ahli sunnahnya seorang. Ia ke masjid, ia berakhlak dengan baik. Lama-kelamaan orang bertanya, datang ke rumahnya bersilaturahmi. Dengan semata-mata mungkin awal-awalnya dengan akhlak mulia, menampilkan akhlak mulia. Lama-kelamaan kita kasih buku, kita kasih majalah, kita sampaikan hujjah sedikit-sedikit, ternyata mereka terpengaruh. Kita ajak ngaji. Coba kalau sekarang kita gambarkan, banyak ahli sunnah ada semuanya di sini. Siapa yang akan berdakwah di tempat lain? Siapa yang akan mempengaruhi orang? Orang lain. Orang apa? Orang lain. Kecuali dimungkinkan apabila orang merasa tidak aman darinya dan merasa tidak mampu menjaga keimanan dan sunnahnya, maka dikala itu afdol baginya untuk menyelamatkan diri dan mencari tempat yang memungkinkan menyelamatkan dirinya. Tetapi mukmin yang paling afdol adalah yang mampu bermuamalah dengan baik dan mampu menjaga dirinya di tengah-tengah orang melakukan tidak baik. Sebab ia akan menjadi pengaruh kepada yang lain. Sekarang ini terasa asing ucapan salam, apalagi mengucapkan salam kepada yang belum ikut kajian. Ya, tidak benar ya. Sekarang ini orang mengucapkan salam sudah biasa dan mereka menyenangi tentang ucapan salam ya. Dan tentunya haya ada dua. Ada haya yang terpuji, ada haya yang tercela. Ada malu yang terpuji, yaitu malu yang menjadi wasilah untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. adapun malu yang menghalangi ia melakukan kebaikan dan meninggalkan yang haram, maka ini adalah haya yang tercela. Bagaimanakah cara menumbuhkan sifat lemah lembut? Di antaranya seperti tadi, bahwa ia meneliti bahwa sikap keras itu banyak membuat orang lari. Sikap keras itu banyak membuat orang takut. Dia meneliti tentang bahaya sifat keras. Tetapi yang benar bahwa seorang muslim menjamak, menggabung antara sifat keras dengan sifat lembut. Dan tentunya agama ini menggabung di antara keduanya. Walaupun sikap lembut didahulukan ketimbang sikap apa? Keras. Keras. Bagaimana cara mendidik, mengajarkan sifat lemah lembut kepada istri yang punya sifat kasar dan gampang marah? Setiap ia marah, lembuti. Insya Allah dia malu. Jadi setiap ia marah, lembuti. Dia akan malu. Dan itu apa terbukti? Terbukti. Ya, saya menceritakan selama ini saya tidak bisa marah. Tidak bisa melanjutkan marah sama istri. Kenapa? Sebab istri saya tidak pernah marah ketika saya marah. Jadi tidak bisa melanjutkan marah. Kenapa? Karena tidak pernah marah ketika saya marah. Jadi kalau istri kita marah ya jangan dimarahi gitu. Biarkan aja. Dia juga akan malu sendiri nanti. Masa dia akan memarahi bangku-bangku dan tembok-tembok? Ya, lihat. Tidak bisa. Insya Allah. Bolehkah kita mengatakan si fulan tidak punya adab karena dia tidak mengucapkan salam? Ya kalau tidak mengucapkan salam mungkin saja dia tidak melihat. Ya, jangan dulu ya. Tetapi jelas ya bahwa orang yang tidak mau mengucapkan salam, maka Anda yang dulu mengucapkan salam. Jangan-jangan Anda yang tidak berakhlak. Jadi kalau kita menuntut orang lain harus salam duluan, kalau tidak menjawab salam iya. Tetapi kalau dia tidak mengucapkan salamnya, apa kita yang harus duluan atau dia? Sebab yang terbaik adalah yang memulai apa? Salam. Anas bin Malik memulai salam kepada anak kecil. Ketika ditanya kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan seperti ini. Melakukan seperti ini. Ya contoh, kalau kita jadi ustaz umpamanya, kita mengharap bahwa yang mengucapkan salam mesti orang lain. Ketika murid kita tidak mengucapkan salam, kita mengatakan, oh ini murid suhul huluk nih. Nah, tidak boleh. Maka dalam buku ini dikatakan bahwa ketika berbicara akhlak, itu antara apa? Antara da'i dan mad'u. Jadi ketika berbicara tentang akhlak mulia, itu berbicaranya antara da'i dengan yang didakwahinya. Ada sebagian adab yang kontradiksi antara akhlak Islam dengan adab. Nah, pokoknya adab dilakukan oleh seorang muslim selama tidak bertentangan dengan syariah. Dan selayaknya orang muslim mengikuti adat yang ada di kaumnya selama adat itu tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariah. Jadi bertentangan dengan syariah. Contoh ya. Di Indonesia kalau ustaz tidak memakai kupiah, tutup kepala, itu khawari muru'ah. Artinya muru'ahnya kurang baik. Maka tidak boleh dia mengatakan enggak ada dalil qat'i yang memerintahkan tidak memakai tutup kepala. Dia ikuti saja sebab ya itu tidak ada apa. Ikuti dan itu satu kebaikan. Menutup kepala, memakai kopiah. Ya. Ya. Aib umpamanya seorang ustaz memakai celana pendek. Walaupun mungkin ia berpendapat bahwa aurat di antara lutut dengan apa? Besar. Lalu ia keluar memakai celana saja, badannya terbuka. Ya, khawari muru'ah. Menurut orang Indonesia, ini tidak berakhlak. Gitu. Apabila ada orang seperti ini. Atau ustaz seperti ini. Jika suami berimpak dan sedekah, apakah istri juga mendapatkan pahalanya? Tidak ya. Apabila istrinya mensedekahkan apa yang diberikan oleh suaminya, maka suaminya mendapatkannya. Maka suaminya apa? Mendapatkan. Kecuali apabila harta yang disedekahkan oleh suaminya juga kasab istrinya. Bagaimana cara untuk menghilangkan, mengubur suatu perbuatan dosa-dosa yang kita telah lakukan pada masa silam, karena tatkala dan memohon kepada Allah Ta'ala selalu kita teringat lagi akan dosa-dosa tersebutnya. Ya, bertobat dengan syarat-syarat tobat yang benar, dimana telah dinyatakan oleh para ulama syarat bertobat kepada Allah Ta'ala dalam dosa yang berhubungan hanya dengan Allah Ta'ala, syaratnya ada 4. Yang pertama, bertobat dalam waktu diterimanya taubat. Yang kedua adalah berhenti dari dosanya. Yang ketiga, merasa penyesalan dari apa yang dia lakukan. Dan yang keempat, berusaha untuk tidak mengulanginya. Jadi apabila terkumpul 4 poin ini, maka Allah Ta'ala akan menutup dosa kita. Dan dosa seorang mukmin itu akan hilang dengan beberapa sebab. Jadi dosa seorang muslim akan hilang dengan beberapa sebab. Dan diantaranya ada 3. Yang pertama, dengan secara langsung istighfar, bertaubat. Yang kedua, bil hasanat, yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Sebab kebaikan akan mengubur apa? Keburukan. Yang ketiga, tafadulan wa rahmatan minallah, dimana kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan maghfirah dan rahmat tanpa diminta. Dan ini terutama nanti yaumul qiyamah. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa rahmat dan keutamaan Allah Ta'ala, karunia, ada sebabnya, sama saja kita mengetahuinya ataupun kita tidak mengetahuinya. Pertanyaan yang terakhir, berdakwah dengan hikmah apa maksudnya? Hikmah di dalam berdakwah, hikmah yang artinya adalah jawudah wal itqan, hikmah yang artinya adalah bagus dan menyempurnakan. Dan yang dimaksud dengan hikmah adalah wad musyai'in fi mawadi'ihi, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka yang dimaksud dengan hikmah yaitu menempatkan dakwah sesuai di dalam kaidahnya dan sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masalan, minal hikmati bidakwah al-bada'atu bil ahami fal muhimi. Di antara hikmah di dalam berdakwah adalah memulai dengan yang terpenting kemudian setelahnya. Ini hikmah dalam berdakwah. Yang kedua, asyiddatu fi maqamihi wal layyinu fi maqamihi. Di antara hikmah dalam berdakwah, bersikap keras di dalam tempatnya, bersikap lembut di dalam tempatnya. Maka jangan menyangka bahwa sikap keras tidak hikmah. Dan jangan menyangka bahwa selamanya lembut adalah hikmah. Tetapi yang dimaksud hikmah di dalam berdakwah adalah bersikap keras ketika makomnya harus keras. Bersikap lembut ketika makomnya harus apa? Lembut. Di antara sifat hikmah adalah antu'amilu annas bidakwati ilallah bimu'amalatil hasanah. Di antara sifat hikmah dalam berdakwah yaitu muamalah dengan manusia dengan muamalah yang hak, dengan muamalah yang baik. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, darajat, ada tingkatan dalam mengajak manusia dalam beramal ma'ruf nahi mungkar, hikmah. Orang yang condong kepada kebaikan bil mau'idah hasanah. Afwan, wajadilhum ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Orang yang condong kepada keburukan dengan mau'idah. Orang yang punya hujah dengan mujadalah. Orang yang mengangkat senjata dilawan dengan senjata. Maka itu hikmah dalam berdakwah. Ada orang yang mesti dengan lembut, ada orang yang mesti ditahdir, ada orang yang mesti ditegakkan padanya pedang. Hikmah. Sekarang, apakah Abu Bakar tidak hikmah ketika memerangi orang yang tidak menunaikan zakat dan berkumpul? Saya ingin tanya. Apa ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengangkat senjata dan mengutus bala tentara kepada orang-orang yang enggan mau menunaikan zakat, apakah hikmah atau bukan hikmah? Hikmah. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala memerangi orang-orang Rafidhah yang mengatakan Ali adalah Tuhan, dan Ali radhiyallahu ta'ala memerangi orang-orang Khawarij dengan pedang, apakah hikmah atau bukan? Hikmah. Kenapa? Sebab ini adalah sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan waqi'nya. Ini adalah apa? Hikmah. Di antara hikmah dalam dakwah adalah menyampaikan materi dakwah, menyampaikan ilmu sesuai dengan kadar orang yang didakwahinya. Ya, sekarang kita berdakwah dengan orang awam, berdakwah dengan yang ada di pemerintah, berdakwah dengan intelektual, berdakwah dengan pedagang. Orang harus tahu, ini hikmah dalam apa? Berdakwah. Hikmah di dalam apa? Berdakwah. Nah, contoh. Jika yang pertama diajarkan kepada orang awam adalah jarawa tadil, ya tidak hikmah dalam dakwahnya. Mesti dikenalkan apa itu tauhid, apa itu sunnah, kenalkan. Berdakwah umpamanya akan mendatangi Mu'tazilah, apa yang semestinya disampaikan, hujah apa yang mesti disampaikan. Ini hikmah dalam berdakwah. Kalau kita mendatangi Mu'tazilah yang dibicarakan tentang Ahmadiyah, ya tidak cocok, tidak hikmah ya dalam berdakwah. Ini hikmah dalam berdakwah. Jadi yang dimaksud dengan hikmah intinya apa? Wad'u syai'in fi mawadi'ihi. Jadi menempatkan sesuatu dalam tempatnya. Jadi jangan salah paham bahwa yang dimaksud dengan hikmah dalam dakwah semata-mata kita lembut, lemah lembut, itu tidak selamanya apa? Hikmah. Ya, sering saya sebutkan, kalau kita punya anak dua, apakah termasuk hikmah orang tua selamanya mengelus kepala anaknya? Atau suatu ketika mesti dia membawa sapu lidi untuk memukulnya? Ketika umur 7 tahun ajari, kenalkan sholat. Ketika umur 10 tahun tidak mau sholat, ambil bambu, gitu kan. Dipukul, hikmah namanya. Hikmah namanya. Ini hikmah di dalam muamalah dengan anak, gitu kan. Apakah selamanya istri harus disanjung? Tidak. Satu ketika diusir dari tempat tidur. Satu ketika dipukul istri kita. Hikmah. Ini hikmah. Atau muamalah dengan istri. Bahkan termasuk hikmah minta cerai istrinya. Kenapa dikatakan hikmah meminta cerai? Satu ketika istrinya tidak mampu lagi taat kepada suaminya. Karena suaminya su'ul khuluq. Tidak sabar lagi daripada harus berdosa, minta cerai. Hikmah. Ini hikmah. Jadi bentuk hikmah itu namanya itqan wal jawudah. Barangkali sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita dirahmati. Demikian juga kepada seluruh pendengar radio Roja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita akhlak yang mulia sehingga kita berada di surga dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.